memang ini punyaku. Ini sepatu kacaku. Lihat cocok sekali. Akulah permaisuri. Sepatu kebesaran. Sepatu kedodoran. Lihatlah, lihat semua, aku punya pasangannya. Sepasang sepatu kaca.